Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza la yadhurrul idyanu bitasyahudil awal in jalasa imamuhu lil istirahah. Nah, ini seperti dalam penjelasan sebelumnya ya, bahwa kalau ada makmum yang melakukan tasyahud awal sedangkan imamnya tidak melakukan tasyahud awal, makmum itu sholatnya tidak batal asalkan imam melakukan kesunahan berupa duduk istirahah, ya, berupa duduk istirahah. Duduk istirahah adalah kesunahan duduk sebentar yang dilakukan setelah tasyahud. Ini kalimat ini sebenarnya sudah ada ya di video sebelumnya, penjelasannya ini sudah ada yaitu batasan ya, di kalimat ini ya, di kalimat haitsu lam yajlis al imamu lil istirahah, ini sama ya, penjelasannya sama dengan tadi. Jadi melakukan tasawuf awal itu tidak berbahaya, tidak berdampak ke batalnya sholat bila imamnya duduk istirahah. Mengapa tidak demikian? Li'an nadhar innama huwa ihda sujulusin lam yaf'alhul imam. Karena yang membahayakan hanyalah melakukan duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kalau makmum melakukan satu gerakan yang tidak dilakukan oleh imam, maka hal itu bisa membatalkan sholat karena makmum dianggap tidak mengikuti imam ya. Artinya kalau imamnya melakukan duduk setelah sujud yang kedua, berarti makmum yang melakukan tasyahud awal dia tidak melakukan duduk yang tidak dilakukan imam karena imamnya juga melakukan duduk. Wa illa lam yajuz, bila imamnya tidak melakukan duduk, jadi wa illa ini kembalinya ke injalasa ini ya. Jadi wa illa ini adalah lawan dari injalasa. Jadi wa illa ini kalau diperlihatkan isinya ay wa illam yajlis al wa illam yajlis imamuhu lil istirahah. Bila imam tidak duduk istirahat, maka tidak diperbolehkan melakukan tasyahud awal. Jadi fa'ilnya lam yajuz ini al-ityan bitasyahudil awal. tidak diperbolehkan saja, tetapi juga wa abtala sholatal alimil amidi. Tidak hanya tidak boleh, tetapi juga membatalkan sholat bagi orang yang mengetahui dan sengaja melakukannya. Ini sama seperti penjelasan di video sebelumnya. Malam tanwi mufarokotahu, hal ini membatalkan sholat selama makmum tidak ada niat mufarokoh, tidak ada niat berpisah dengan imamnya. Jadi kalau sebelum melakukan tasyahud awal makmumnya mufarokoh terlebih dahulu, makmumnya niat berpisah dengan imam terlebih dahulu, maka tasyahud yang dilakukan itu tidak membatalkan sholat ya, karena dia sudah tidak berhubungan lagi dengan imam. Wahwa mufarokoh yang dilakukan oleh makmum firokun bi'udrin, itu adalah termasuk mufarokoh yang dilakukan karena uzur ya, karena uzur. Mengapa dianggap uzur? Karena imam tidak melakukan kesunahan. Imam tidak melakukan kesunahan yang termasuk ba'du sholah ya, tidak melakukan kesunahan yang termasuk sunah abad. Artinya imam ini dianggap tidak melakukan keutamaan sholat, sehingga makmum yang berpisah dengannya, perpisahan itu dianggap perpisahan biudrin, perpisahan yang dilakukan karena ada udzur. Fayakunu aula, karena perpisahan ini biudrin, maka bagi makmum dia lebih baik melakukan mufarokoh itu. Jadi perbandingannya antara meneruskan sholat bersama dengan imam yang tidak melakukan tasyahud dengan mufarokoh darinya lebih baik mufarokoh darinya. Wa idza lam yafrugil ma'mum minhu ma'a farogil imami jazalahu at-takhallufu li itmamihi. Ini sudah pembahasan lain ya. Sudah pembahasan lain membahas tentang makmum yang terlambat dari imam. Bila makmum belum selesai dari tasyahud awal, ini dhamirhu kembalinya ke tasyahud awal beserta dengan selesainya imam. Jadi ini pembahasannya imam dan makmum keduanya melakukan tasyahud awal, tetapi setelah imam selesai, makmumnya belum selesai. Jadi makmumnya terlambat ya. Makmum yang belum selesai membaca tasyahud awal sedangkan imamnya sudah selesai, dia diperbolehkan terlambat dari imam untuk menyempurnakannya, untuk menyempurnakan tasyahud awal. Bahkan hal itu disunahkan ya. Jadi terlambat dari imam untuk menyempurnakan tasyahud awal itu disunahkan bagi makmum. In alima annahu yudrikul fatihah bikamaliha qabla ruku'il imam ya, kesunahan ini, kesunahan terlambat dari imam ini diberi catatan kalau memang makmum yakin bahwa dia bisa membaca al-fatihah dengan sempurna sebelum imam ruku'. Jadi selama dia mampu membaca fatihah dengan sempurna sebelum imam ruku', makmum disunahkan menyempurnakan bacaan tasyahudnya yang dia terlambat dari imam. Itu masalah tasyahud ya. La takhallufu li itmami suratin. Jadi kebolehan terlambat dari imam itu terkhusus untuk menyempurnakan tasyahud saja, tidak berlaku untuk menyempurnakan surat ya. Jadi kalau imam sudah ruku sedangkan makmum belum sempurna membaca surat, makmum tidak boleh menyempurnakan suratnya, tetapi dia kesunahannya langsung ruku ya. Bal yukrohu. Jadi makmum yang menyempurnakan bacaan surat hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Idza lam yalhaqil imama fir ruku. Kalau memang tidak menemukan imam di dalam rukuknya, itu hukumnya makruh. Wa minha, ini dhamirha kembali ke surutil jamaah. Wa minha adamu takhallufin an imamin bi ruknaini fi'liyaini. Ini sebenarnya termasuk juga hal-hal yang membatalkan sholat ini ya. Termasuk dari sholat jamaah, syarat dari sholat jamaah, saya ulangi, termasuk dari syarat sholat berjamaah adalah tidak terlambat dari imam dua rukun yang berupa gerakan. Jadi makmum tidak boleh terlambat dari imam dengan dua rukun yang berupa gerakan. Jadi fi'liyah ini adalah rukun sholat yang terkhusus berupa gerakan ya. Karena kita tahu bahwa rukun sholat itu ada yang berupa gerakan, ada juga yang berupa ucapan ya. Ada juga yang berupa ucapan. Dalam hal ini yang menjadi syarat adalah rukun yang berupa gerakan. Terlambat dari imam dengan dua rukun itu yang tidak boleh adalah mutawaliyah ini, berturut-turut ya, dua rukun yang berturut-turut, tamaini, dan keduanya sempurna. Nanti akan dicontohkan. Bila udrin, hal itu dilakukan tanpa ada udzur, ma'ata'ammudin wa ilmin bitahrim, dan juga dilakukan dengan sengaja serta mengetahui keharaman hal itu. Wa illam yakuna tawilaini, walaupun dua rukun yang tertinggal dari imam itu tidak berupa rukun yang tawil ya. Rukun yang tawil ini mengecualikan iktidal dan juga duduk di antara dua sujud ya. Karena di dalam permasalahan makmum yang bati ul qiraah, makmum yang bacaan bacaannya lama itu dia diperbolehkan terlambat dari imam, terlambat dari rukun ya, rukun yang tawil. Tetapi dalam hal ini keterlambatan makmum dari imam ini tidak membedakan apakah rukun itu berupa rukun tawil atau rukun yang qasir ya. Jadi di kata ruknaini ini tidak ada batasan tawil maupun qasir, semuanya sama. Fa in takhallafa bihima batalat shalatuh. Bila ada makmum yang terlambat dari imam dengan dua rukun tadi, maka sholat makmum itu batal. Mengapa batal? Alasannya sama seperti syarat sebelumnya, yaitu lifuhsil mukhalafah, karena buruknya perbedaan antara keduanya. Jadi fuhsi ini bukan sekedar buruk ya, tapi sangat parah, sangat buruk. Ini ada contoh di sini ya, dicontohkan di sini, ka'an roka al imamu wa'tadala wa hawa li sujudi. Ini kalau bacanya hawa mestinya huruf ya-nya ini tanpa titik ya, karena ini berupa alif ya. Kalau hawa berarti ini hawa li sujudi. Jadi ini ada satu contoh makmum yang batal sholatnya karena terlambat dua rukun dari imam. Jadi contohnya misalkan imam sudah ruku ya, imam sudah ruku kemudian iktidal, kemudian turun ke sujud ya, kemudian turun ke sujud. Ai zala min hadil qiyami. Maksud dari turun ke sujud adalah sudah tidak berada di batas berdiri. Sudah tidak berada di batas berdiri. Wal makmumu qaimun, sedangkan makmum masih berdiri. Jadi imamnya sudah turun ke sujud, makmumnya masih berdiri. Itu berarti makmumnya sudah batal sholatnya karena tertinggal tertinggal dari imam dua rukun. Rukun yang pertama adalah ruku, rukun yang kedua adalah iktidal, dan dua rukun ini sudah memenuhi syarat sebelumnya, yaitu mutawalian, artinya berurutan ya, karena iktidal ini letaknya setelah ruku dan juga tam ini sempurna karena sudah turun ke sujud. Kalau sudah turun ke sujud berarti iktidalnya sudah selesai. Berbeda halnya dengan semisal imam yang masih berada di iktidal. Imam masih berada di iktidal, makmumnya menyusul ke iktidal. Itu berarti iktidalnya belum selesai, artinya tertinggal rukun tapi rukunnya belum sempurna dilakukan imam. Kalau imamnya sudah turun ke sujud, berarti rukun yang dilakukan imam ini sudah sempurna. Ini contohnya ya. Wa kharaja bil fi'liyaini al-qawliyani wal-qawliyu wal-fi'liyu. Jadi ini adalah pengecualian dari kata fi'liyaini, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tertinggalnya makmum yang membatalkan sholat itu hanya terkhusus tertinggal rukun fi'li saja, rukun yang berupa gerakan. Berarti dua rukun fi'li ini mengecualikan dua rukun qawli dan juga mengecualikan rukun qawli dan rukun fi'li. Jadi yang membatalkan sholat hanyalah dua rukun fi'li saja. Wa adamu takhallufin anhu wallahu a'lamu bis-shawabi.